Andaikan kau masih ada, berdiri mendampingiku. Ku ingin kau pun tahu betapa ku menyayangimu. Andaikan ku sanggup untuk memutar kembali waktu, tak pernah sekejap pun ku alihkan engkau dari perhatianku. Masih ada, berdiri mendampingiku. Ku ingin kau pun tahu betapa ku menyayangimu. Andaikan ku sanggup untuk putar kembali waktu, tak pernah sekejap pun ku alihkan engkau dari perhatian.